بسم الله الرحمن الرحيم. قصة أزير عليه السلام. روي عن ابن عباس وقتاده ووهب بن منبه أن أزيرا كان عبدا صالحا حكيما، خرج ذات يوم إلى ضيعة له يتعاهدها، فلما انصرف أتى إلى خربة حين قامت الظهيرة وأصابه الحر وهو على حماره، فنزل عن حماره ومعه سلة فيها تين وسلة فيها عنب، فنزل في ظل تلك الخربة وأخرج قصعة معه، فاعتصر العنب الذي كان معه في القصعة، ثم أخرج خبزا يابسا فأدخل في تلك العصير ليأكله، ثم استلقى على قفاه وأسند رجلي إلى الحائط، فنظر سقف تلك البيوت ورأى ما فيها وهي قائمة على عروشها وقد باد أهلها، ورأى عظاما باليا، فقال: أنى يحيي الله هذه بعد موتها؟ قاله تعجبا لا شكا. فبعث الله ملك الموت فقبض روحه فأماته الله 100 عام. وروي أنه لما مضى من موت 70 سنة وجه الله ملكا من ملوك فارس إلى بيت المقدس ليعمره، فعمره ورد من بقي من بني إسرائيل إليه، فلما تمت عليه 100 سنة بعث الله ملكا إلى أزير فأحيا قلبه وعينيه لينظر بهما فيأكل كيف يحيي الله الموتى، ثم ركب خلقه وهو ينظر، ثم كسى عظامه اللحم والشعر والجلد، ثم نفخ فيه الروح فاستوى جالسا، فقال له الملك: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. وذلك أنه لبث صدر النهار عند الظهيرة وبعث في آخر النهار والشمس لم تغب. فقال له الملك: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك، يعني الخبز والعصير لم يتغير، وكذلك التين والعنب غض لم يتغير، وانظر إلى حمارك. فنظر إلى حماره قد بليت عظامه وصارت نخرة، فنادى الملك عظام الحمار فأجابت وأقبلت من كل ناحية حتى ركبه الملك وأزير ينظر إليه، ثم ألبس العروق والعصب، ثم كسها اللحم، ثم أنبت عليها الجلد والشعر، ثم نفخ فيه الروح، فقام الحمار رافئا رأسه وأذنيه إلى السماء ناهقا، فركب حماره حتى أتى محلته، فأنكره الناس وأنكر الناس والمنازل. روي أن أزيرا لما أحيي ورأسه ولحيته إذ ذاك سوداوان وهو 40 سنة، ثم انطلق على وهم منه حتى أتى منزله، فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة وعمرها 120 سنة وكانت عمة لهم، فقال لها أزير: أهذا منزل أزير؟ قالت: نعم. وأين أزير؟ قد فقدناه منذ كذا وكذا. فبكت بكاء شديدا، قال: فإني عزير. قالت: سبحان الله، أنى يكون ذلك؟ قال: قد أماتني الله 100 عام ثم بعثني. قالت: إن عزيرا مجاب الدعوة، فادعوا الله لي يرد علي بصري حتى أراك، فإن كنت عزيرا عرفتك. فدعا ربه ومسح بين عينيها فصحتا، فأخذ بيدها وقالت: قومي بإذن الله، فقامت صحيحة كأنما نشطت من إقال، فنظرت إليه فقالت: أشهد أنك عزير. فانطلقت بإلى محلة بني إسرائيل وهم في أنديتهم ومجالسهم، وكان في المجلس ابن لعزير قد بلغ 118 سنة وبنو بنيه شيوخ في المجلس، فنادت: هذا عزير قد جاءكم. فكذبوها فقالت: أنا فلانة مولاتكم، إنه دعا لي ربه فرد علي بصري وأطلق رجلي، فنهض الناس وأقبلوا إليه، فقال ابنه: كان لأبي شامة سوداء بين كتفيه مثل الهلال، فكشف فإذا هو كذلك. فقالت بنو إسرائيل: إنه لم يكن أحد حفظ التوراة فيما حدثنا غير أزير، فقرأها عليهم عن ظهر قلبه من غير أن يخل منها بحرف. فقال رجل من أولاد المسبيين ممن ورد بيت المقدس بعد هلاك بختنصر: حدثني أبي عن جدي أنه دفن At-Taura yawma sab'ina fi khabiyatin fi karmin. Fa'in araytumuni karma jaddi akhrajtuha lakum. Fadhabu bi ila karmi jaddi. Fafattashu. Fawajaduha. Fa'aradhuha bima amla alim Uzair. An dhahril galbi. Fama akhtalafa fi harfin wahid. Faqalu inna allaha lam yakdhif at-Taura fi galbi Uzair illa annahu ibnu. فإن ذلك قالت اليهود أزير بن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وذلك قوله تعالى في سورة البقرة أو رأيت كالذي الكاف زائدة مر على قرية هي بيت المقدس راكبا على حمار معه سلة تين وقدح عصير وهو عزير وهي خاوية ساقطة على أروشها سقوفها لما خرب بخت نصر قال أن كيف يحيي هذه الله بعد موتها استعظاما لقدرته تعالى فأماته الله وألبثه 100 عام ثم بعثه أحياه ليريه كيفية ذلك قال تعالى له كم لبثت مكثت هنا قال لبثت يوما أو بعض يوم لأنه نام أول النهار فقبذ وأحيي عند الغروب فظن أنه يوم النوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك التين وشرابك العصير لم يتسنى لم يتغير مع طول الزمان وانظر إلى حمارك كيف هو فرآها ميتا وعظامه بيض تلوح فعلنا ذلك لتعلم ولنجعلك آية على البعث للناس وانظر إلى العظام من حمارك كيف ننشرها نحييها وفي قراءة بالزاي نحركها ونرفعها ثم نكسوها لحما فنظر إليها وقد تركبت وكست لحما ونفخ فيه الروح ونهق فلما تبين له ذلك بالمشاهدة قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وفي قراءة اعلم أمر من الله له وقال تعالى في سورة التوبة وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم لا مستند لهم عليه بل يضاهئون يشابهون به قول الذين كفروا من قبل من آبائهم تقليدا لهم قاتلهم لعنهم الله أنى كيف يؤفكون يصرفون عن الحق مع قيام الدليل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kisah Uzair alaihissalam. Ini mungkin kisah terakhir daripada para anbiya dan orang-orang soleh yang sebelum umat Nabi Muhammad. Semoga diberikan panjang umur. Nanti insya Allah di tahun berikutnya kita akan masuk kepada sejarah Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah akan berlanjut ke sejarah Khulafaur Rasyidin, sejarah orang-orang yang soleh, keluarga Nabi, para tabi'in. Dan itu akan membuahkan hasil insya Allah kita semuanya menjadi pecinta mereka dan mengikuti jejak mereka. Amin. Allahumma. Coba panitia banser bisa duduk lebih bagus, lebih khusyuk. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Qatadah dan Wahab bin Munabbih. Uzair ini adalah seorang hamba yang soleh. Memang ada khilaf ulama, apakah Uzair ini nabi atau hamba yang soleh daripada umat yang dahulu. Yang jelas beliau adalah orang yang sangat bijaksana, terhormat. Satu saat beliau ini keluar, dia keluar untuk meneliti atau untuk satu pekerjaan yang udah dijanjikan. Kemudian beliau masuk melewati satu daerah yang udah hancur. Bangunan-bangunannya hancur, udah mati daerah tadi itu. Penduduknya juga mati, bergeletakan ada di situ. Tentunya udah banyak menjadi tulang belulang. Jadi daerah yang lama. Si Uzair ini saat itu masuk pada waktu duhur, siang hari, pertengahan siang hari. Naik kendaraan keledai. Membawa dua keranjang, isi keranjang pertama buah tin, keranjang kedua buah anggur. Kemudian si Uzair turun dari keledainya ingin istirahat sejenak. Akhirnya mengambil beberapa beberapa buah kurmanya diperes, dijadikan buah apa, buah anggurnya diperes untuk dijadikan asir, jus. Coba, jangan boleh rame. Diperes untuk jadikan jus. Dan dia juga membawa roti kering, dicelupkan ke jus, dimakan. Dia berbah, tidur berbah, dan kakinya disandarkan ke dinding. Berbah, kakinya disandarkan ke dinding. Dia melihat atap rumah-rumah di sana udah hancur. Kemudian dia melihat berserakan beberapa tulang belulang. Beliau menyatakan, "Anna yuhyillah hadhihi ba'da mautiha." Gimana ya? Allah menghidupkan ini setelah mati semuanya, kehidupan ada di sini. Orangnya mati, daerahnya mati, lingkungannya mati, bangunannya hancur. Tapi beliau ini berbicara demikian itu bukan karena ragu terhadap kekuasaan Allah, tapi ta'ajuban. Merasa begitu hebat Tuhan kami ya. Bagaimana Tuhan itu maha mampu menjadikan itu semuanya dan pingin bukti. Akhirnya Allah memerintahkan malakul maut, malaikat pencabut nyawa yaitu Israel, datang untuk mencabut nyawa Uzair. Ya berarti mati. Cuma dijaga oleh Allah, jasad Uzair tidak sampai rusak. Sampai 100 tahun. Ketika beliau sudah dimatikan oleh Allah 70 tahun, ada Raja Persia saat itu lagi berkunjung ke Baitul Maqdis. Ini daerah Baitul Maqdis waktu itu. Jadi yang dilihat kehancuran di Baitul Maqdis oleh si Uzair. Raja Persia mampir ke Baitul Maqdis. Akhirnya si Raja Persia ini membangun kembali kota itu. Membangun kembali, dihidupkan kembali. Orang-orang Bani Israel yang udah keluar dari Baitul Maqdis dikembalikan lagi oleh si raja tadi itu. Setelah 30 tahun pembangunan kembali oleh raja tadi itu, berarti sudah 100 tahun tidurnya Uzair. Maka Allah perintahkan malaikat kepada Uzair, hidupkan kembali hatinya sama matanya dulu. Hatinya sama matanya. Maaf, jadi tubuhnya Uzair ini juga sudah mulai rusak. Karena 100 tahun. Perlunya apa hati atau pikiran dan mata ini dihidupkan terlebih dahulu supaya Uzair melihat bagaimana mengembalikan tubuh dirinya sendiri. Allah mengembalikan tubuh dirinya sendiri seperti semula. Matanya bisa melihat, pikirannya bisa berpikir, akalnya bisa berpikir, maka di situ Uzair melihat bagaimana tulang belulangnya kembali lagi, kemudian daging-daging ototnya kembali lagi, tertutup dengan kulit lagi, kemudian ruh ditiupkan menjadi bergerak seperti semula lagi. Duduk si Uzair. Si malaikat tanya, kam labitha, tahu Uzair, berapa kamu tinggal? Saya masuk sini dohor. Kemudian saya bangun sore. Waktu itu kejadiannya sore sebelum terbenam matahari. Lebih tu yauman au ba'da yaum. Ya, kalau tidak beberapa jam saja, dohor sampai sore, atau ya satu hari. 24 jam ditambahi sampai sore. Maka malaikat tadi itu menyatakan bal labitha mi'ata am. Kamu itu tinggal di sini 100 tahun, Uzair. Apa iya 100 tahun? 100 tahun. Fantur ila ta'amika wa syarabika. Coba kamu lihat makanan kamu, buahnya kamu dijaga oleh Allah enggak rusak selama 100 tahun. Rusak enggak? Enggak rusak. Buah tinnya, buah anggurnya enggak rusak. Tapi sekarang wantur ila himarika. Coba lihat itu keledainya kamu. Keledainya udah hancur. Jadi tulang belulang udah. Jadi tengkorak 100 tahun. Wantur ila himarika. Ketika melihat keledainya, loh. Ini berarti sudah lama ini sampai hancur begini. Maka malaikat tadi itu berkata kepada tulang belulangnya, si keledeh tadi itu. Bangun. Bangun dengan izin Allah. Bangun. Maka subhanallah, tulang belulang tadi itu menyatu kembali, kemudian otot-ototnya muncul kembali, kulitnya juga begitu, dan akhirnya himar itu, keledai itu hidup kembali dan mengeluarkan suara. Saat itu si Uzair ini dibangkitkan sesuai dengan umur waktu dia tidur, yaitu 40 tahun. Masih jenggotnya hitam 40 tahun. Akhirnya si Uzair pulang. Pulang ketemu dengan seorang perempuan yang sudah tua, buta, mukadah, sudah lumpuh. Umur perempuan itu sudah 120 tahun. Ternyata perempuan itu adalah budaknya Uzair. Budak daripada Uzair. Bu, ini tempatnya Uzair. Benar, kata dia. Mana Uzairnya? Kita kehilangan Uzair udah 100 tahun, Pak. Enggak ada kabarnya, Tuan Uzair enggak ada. Nangis dia. Kata dia, aku Uzair. Jangan main-main, Pak, kata dia. Subhanallah. Kamu Uzair, mana mungkin, kata dia. Iya, aku dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Dan sekarang dibangkitkan lagi. Aku ada bukti Uzair beneran apa enggak. Kamu harus bisa membuktikan kepada aku. Uzair itu doanya mustajab. Ayo, mataku yang buta ini, doakan supaya bisa melihat lagi. Baru kelihatan kamu Uzair beneran atau bohongan kau. Didoakan sama Uzair, diusap, bisa melihat. Nangis dia, Uzair beneran. Tapi gak berubah, masih 40 tahun. Sama Uzair pun dikatakan, udah bangun lagi. Bangun lagi, bisa jalan. Gumi biiznillah. Dia menyatakan, saya bersaksi, kamu Uzair beneran yang dahulu bersama kami. Akhirnya dibawa sama perempuan tadi itu ke tempatnya Bani Israel. Tempat mereka berkumpul dibawa. Inilah Uzair. Kebetulan di situ anaknya Uzair yang waktu ditinggal kecil ada. Umurnya sudah 109 tahun. Umurnya 118 tahun. Nah, anaknya sudah umur 118 tahun. Demikian juga keponakan-keponakannya. Tua-tua, jenggotan kabeh udah. Renta semuanya. Ini loh, Uzair datang kepada kamu. Apa-apaan? Masa kita anaknya sama ponakannya? Tua segini, Uzairnya masih 40 tahun. Apa-apaan ini? Kata si perempuan ini, kamu tahu enggak? Kamu kan paham aku ini adalah lumpuh, buta. Kamu lihat sekarang Allah kembalikan aku. Dalam keadaan bisa melihat, bisa jalan. Kata anak si Uzair, gini-gini, bapak itu ada tandanya di punggungnya. Ada tandanya hitam seperti bulan sabit. Bentuknya. Ayo, kita lihat. Bener enggak? Dilihat, ada memang. Masya Allah, kaget orang-orang. Tapi rupanya masih kurang mampu. Uzair itu adalah orang apal kitab Taurat. Ayo, kalau inti Uzair beneran. Inti apal memang kitab Taurat. Dibacakan tidak ada satu huruf pun yang lewat. Akhirnya ada juga di situ turunan orang-orang yang menjadi tawanan daripada Bukhtanassor, raja yang waktu itu adalah raja yang zalim yang sudah tumbang kerajaannya. Dia bilang, ayahku cerita bahwa datukku itu pernah menyimpan kitab Taurat ketika beliau menjadi tawanannya Bukhtanassor. Tentunya kamu paham di mana, karena kamu menangi datuk kami. Wis cucu eh. Kata dia, ya tahu kata dia. Ayo. Dibawa ke satu kebun. Kedun di sini. Ada ternyata. Akhirnya, subhanallah, itu semuanya. Kemudian isi kitab itu apal semuanya Uzair. Karena Uzair itu ulama yang paling top saat itu. Hah? Mereka terperangah. Beneran Uzair ini dihidupkan oleh Allah setelah matinya. Kemudian mereka ada yang berkeyakinan, wah, Uzair ini dijadikan begini oleh Allah karena dia menjadi putra Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada kitab yang diturunkan kecuali apal, apal, apal, apal, apal, dan Allah buktikan bahwa Uzair bangkit lagi daripada kematiannya 100 tahun. Berarti Uzair itu adalah Ibnullah, anak Tuhan. Cerita ini dikutip dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha." Orang yang lagi lewat masuk Baitul Maqdis dan melihat bangunannya bagian atap udah tumbang runtuh semuanya. Itu karena diserang oleh Bukhtanassor. Qala anna yuhyi hadillahu ba'da mautiha. Kemudian orang tadi itu yang bernama Uzair bertanya-tanya, gimana Allah yang maha mampu itu menghidupkan kembali daerah yang sudah mati ini. Fa'amatahu Allah mi'ata amin. Maka Allah mematikan itu Uzair selama 100 tahun. Qala kam labitha. Maka Allah menceritakan, ditanya itu si Uzair, berapa tahun kamu tinggal? Dia merasanya sebentar. Qala labithu yauman au ba'da yaum. Kami tinggal sebagian hari atau sehari penuh. Qala bal labitha mi'ata amin. Tidak, kamu itu tinggal di sini sudah 100 tahun. Pengin bukti? Fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah, lam yataghayyar. Lihat makanan kamu. Lihat minuman kamu, enggak berubah. Sekian lama Allah tidak berubah. Tapi wandur ila himarika. Lihat bagaimana keledai kamu. Keledai udah berantakan tulang belulangnya. Walinaj'alaka ayatan linnas. Aku menjadikan kamu sebagai tanda kebesaran Allah bagi manusia. Wandur ilal idhami min himarika. Wandur ilal idhami kaifa nunshizuha lahma. Kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Coba kamu lihat tulang belulang daripada keledai kamu tadi itu. Bagaimana Allah menghidupkan? Bagaimana Allah masih meliputkan, mengelilingkan di tulang-tulang tadi itu daging-daging. Jadi kelihatan si siapa namanya Uzair ini bagaimana tulang-tulangnya itu teratur lagi, kemudian keluar dagingnya lagi. Hah? Falamma tabayyana lahu, maka ketika benar-benar jelas disaksikan kasat mata oleh Uzair, Qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Maka Uzair menyatakan, aku yakin bahwa Allah atas segala sesuatu maha bisa. Ayat yang lain mengecam orang Yahudi, Allah berfirman, qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi menyatakan Uzair adalah anak Tuhan, putra Tuhan. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Nasara menyatakan bahwa Nabi Isa Yesus anak Tuhan. Dalika qauluhum bi afwahihim. Itu adalah ucapan omongan mereka yang kosong, yang enggak bisa dibuktikan. Yudahiuna qaulal ladina kafaru. Mereka menyerupai ucapan-ucapan orang yang kafir min qablu, yang sebelum mereka, yaitu orang-orang tua mereka, nenek moyang mereka sendiri. Qatalahumullah, Allah melaknat mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka tadi itu telah terpalingkan daripada kebenaran tanpa ada sedikit pun dalil. Cerita ini menerangkan bahwa orang yang soleh itu, saudara, setiap saatnya akan Allah tampakkan kebenaran dalam bukti yang nyata yang mereka saksikan. Sehingga setiap saat semakin yakin, semakin yakin, dan sempurna keyakinannya. Tapi kalau orang yang tidak beriman, dia tadi itu bukan dia semakin yakin, meragukan terhadap Tuhannya. Nih, gambarannya. Uzair tadi itu, dia berpikir, gimana ya Allah menghidupkan ini lagi ya? Allah tampakkan bagaimana untuk mengkokohkan imannya. Dan kejadian ini bukan hal yang pertama. Nabi Ibrahim juga demikian. Anna yuhyillahul ma'adil mauta. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim pernah minta kepada Allah, ya Allah, tampakkan kepada aku bagaimana engkau menghidupkan mayit-mayit yang sudah hancur itu. Diperintahkan 7 burung dicur, kalau bahasa sekarang di blender, empat burung, sak bulu-bulunya setelah di blender disuruh naruh sebagian bagian-bagian tadi itu semuanya yang jadi satu ada di gunung-gunung empat. Kemudian Allah menyatakan, ud'uhunna ya'tina ka saya. Panggil-panggil itu, burung itu semuanya. Dipanggil, misalnya, gagak. Jadi dari empat gunung tadi itu, ada bulu-bulunya, ada dagingnya, ada tulangnya, ada itu. Menyatu ada di tengah, membentuk seperti semula, datang hidup kepada Nabi Ibrahim. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, begitu. Subhanallah. Itu semuanya adalah karena mereka adalah orang yang soleh, yang mantap, sehingga ditambahi kemantapan imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bukan kejadian yang pada Nabi Ibrahim saja. Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa dituntut oleh kaumnya untuk menghidupkan orang yang sudah mati karena ada kasus pembunuhan yang harus dibongkar. Diperintahkan untuk menyembelih. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sampai akhirnya sebagian daripada daging, ada menyatakan ekor, ada menyatakan paha, ada yang menyatakan lisan daripada sapi itu dipukulkan urip. Yang bunuh aku itu ternyata yang melaporkan. Be- Begitu juga Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah mati. Dan banyak kisah-kisah itu banyak, saudara. Termasuk Uzair. Karena itu, ketika kita menjadi orang yang beriman, kemudian kita ingin kemantapan iman yang lebih, Allah akan tampakkan nanti. Tapi kalau ngetes, coba sih saya begini, apakah Tuhan bisa? Loh, kamu kurang ajar itu namanya. Kamu akhirnya jadikan orang yang ragu terhadap kebesaran Tuhan dan akhirnya kamu dihukumi kafir dan murtad nantinya. Hati-hati. Kedua, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam membangkitkan yang sudah mati tidak repot, karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan kehendaknya apapun akan bisa terjadi. Kun fayakun. Kun fayakun. Jangan yang ada kemudian dihancurkan, kemudian dibuat lagi. Yang belum ada sama sekali bisa ada kok. Secara logika, Sorowandi membuat manusia yang belum ada tulangnya sama sekali, belum ada dagingnya, belum ada jantungnya, dari sperma kemudian sampai menjadi manusia yang komplit. Dengan manusia dipreteli, dagingnya dipreteli, uteknya dipreteli, kemudian tulangnya dipreteli, tinggal dirakit lagi. Sorowandi kira-kira secara logika. Sorowandi yang pertama. Kenapa meyakini bahwa manusia makhluk ini diciptakan sama Allah, kemudian meragukan makhluk itu akan dibangkitkan oleh Allah? Enggak masuk akal. Bukan enggak masuk akal, akal kamu enggak bisa dimasuki. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsin wahidah, kata Allah. Keempat, janganlah menisbatkan hal-hal yang di luar kemampuan manusia itu adalah terjadi dari manusia itu sendiri, tapi itu adalah sebagai tanda akan kekuasaan Allah. Walinaj'alaka ayatan, untuk Allah subhanahu wa ta'ala jadikan tanda, Allah jadikan tanda untuk menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Walinaj'alaka ayatan linnas. Jadi kalau Anda melihat, maaf, ada muncul kekeramatan daripada orang wali atau mukjizat daripada seorang nabi, itu adalah tanda sebenarnya kehebatan Tuhan yang bisa menjadikan manusia yang tidak mampu bisa melakukan itu. Bukan dengan kekuatannya sebagai manusia, tapi dengan bantuan kehendak dan kekuatan Allah. Lah, bedanya orang-orang Yahudi, Pak, sama orang Nasoro, bedanya dinisbatkan kepada manusia. Waduh, berarti Uzair itu bukan manusia seperti kita. Berarti Uzair itu anaknya Tuhan. Sebenarnya tidak boleh begitu. Kejadian yang luar biasa terjadi pada Uzair, dia tadi itu menyatakan Subhanallah, Maha Besar Allah yang mampu bisa mematikan 100 tahun dan menghidupkan kembali. Begitu seharusnya. Begitu juga wujudnya Nabi Isa yang tanpa seorang bapak. Jangan dinisbatkan kepada Nabi Isa, wah berarti enggak ada bapaknya. Anaknya Tuhan. Innama matalu Isa kamatali Adam. Kalau mau dibanding-bandingkan, Isa sama dengan prosesnya Adam. Nabi Adam tidak pakai bapak, tidak pakai emak. Khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun. Allah ciptakan dari tanah, kemudian dinyatakan jadilah. Terjadi itu Nabi Adam. Tanah dari beberapa jenis macam-macam tadi itu, dan juga dicampur dengan air yang macam-macam, dijadikan satu, kemudian Allah nyatakan jadilah manusia, ditiupkan roh, maka jadilah Nabi Adam. Adapun Siti Maryam, masih ada ibunya. Apa bedanya? Tanpa bapak, tanpa ibu bisa, kemudian kalau dari ibu berarti anaknya Tuhan. Loh, kok model? Seharusnya orang tadi itu merasa dengan kebesaran Tuhan, bukan dinisbatkan kepada orang itu. Nabi Isa enggak bisa lahir dengan sendirinya. Tapi itu karena kehendak Tuhannya. Begitu juga Nabi Adam tidak muncul dengan sendirinya, tapi setelah diciptakan oleh Tuhan, Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Adam Allah ciptakan Hawa. Dari tulang rusuknya Nabi Adam, model tulang keluar manusia. Tahu tumon kon tulang keluar manusia. Jangan kamu nyatakan berarti hebat Hawanya. Tuhannya yang membuat begitu. Disinilah umpedanya umat Islam dengan orang-orang di luar Islam. Terakhir, dari kejadian ini, sesungguhnya bagi Allah itu tidak ada waktu lama, tidak ada waktu pendek. Karena Allah itu adalah yang menciptakan waktu pendek dan lama. Dulu, sekarang, dan yang akan datang itu adalah makhluk. Itu berlaku untuk makhluk, tidak berlaku untuk Tuhan. Karena Allah khaliqul zaman wa khaliqul makan. Allah itu yang menciptakan zaman dan yang menciptakan tempat. Jadi jangan kamu katakan Allah itu di atas. Enggak ada arah. Arah itu adanya adalah karena diciptakan oleh Tuhan. Dulu, sekarang akan datang itu diciptakan oleh Tuhan. Allah jangan dinyatakan dulu, sekarang atau akan datang. Enggak ada begituan itu. Nih, tak kasih gambaran. Apa sih atas itu? Atas itu apa? Atas itu kan yang di bagian kepala ke atas. Bawah itu apa? Bagian kaki ke bawah. Bagi kamu atas ini. Bagi kamu lantai ini adalah apa? Bawah. Sekarang kalau ada semut berjalan di atas sana, bagi semut atasnya di mana? Karena kepalanya semut ke sini, berarti bagi semut ya lantai ini atas, yang itu bagi semut adalah bawah. Arah ini berlaku untuk makhluk, tidak berlaku untuk Tuhan. Allah yang menciptakan arah. Karena itu kalau ada orang yang mengartikan fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah, maka kamu menghadap di mana-mana ada Allah. Jangan, Allah menguasai manapun. Bukan berarti Allah ada di mana-mana, tapi seluruh manapun dikuasai oleh Allah. Begitu seharusnya. Barat sama timur. Anda bisa mengetahui barat timur kan setelah adanya matahari. Tempat munculnya matahari namanya timur. Tempat tenggelamnya matahari adalah barat. Sebelum Allah ciptakan matahari, di barat dan di timur. Paham nih? Oh, kanan itu sana. Oh, kiri itu sini. Lah kau yang ngedep sama saya, mana kananmu? Kanannya kamu adalah kiri saya. Kirinya kamu adalah kanannya saya. Itu berlaku untuk makhluk. Bukan berlaku untuk Tuhan. Karena itu kalau kamu menyatakan Tuhan di atas, bahaya loh yuk. Berarti Allah ditentukan oleh makhluknya. Allah itu ditentukan oleh makhluknya. Itu keliru sekali. Hah? Yang berpendapat begitu adalah keliru sekali. Hah? Nah, karena itu Allah subhanahu wa ta'ala ketika membangkitkan 300 tahunkah, 100 tahunkah, membangkitkan sekian lamakah atau nanti di hari kiamatkah, bagi Allah itu sama. Bukan berarti luwe soro sing suwe. Suwe itu urusannya makhluk, bukan untuk Tuhan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, begitulah tanda-tanda kebesaran keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dijadikan orang yang mengimani Allah kita satu, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Leih Tuhannya itu diperanakkan, si bayi Tuhani, si nyusu Tuhani, masih digendong Tuhannya, masih mencret dan kencing Tuhannya, masih dimandikan Tuhannya, masih disunat Tuhannya, masih ditulang Tuhannya, masih belajar Tuhannya, masih enggak ada kriteria Tuhan mencret, enggak ada kriteria Tuhan disusui, enggak ada kriteria Tuhan masih kecil, enggak ada kriteria Tuhan itu main-main. Hati-hati. Jangan menisbatkan, wajib kita hormat kepada Uzair, wajib kita hormat kepada Isa, wajib yang tidak hormat, kafir hukumnya. Tapi penghormatan itu hanya sebatas manusia mulia yang dipilih oleh Allah, bukan berarti menjadi anak Allah dan menjadi Tuhan sekaligus. Hah? Karena itu kita dididik untuk menghormati Nabi Muhammad itu boleh. Puji Nabi Muhammad boleh. Tapi ojo tiru-tiru orang Yahudi dan Nasoro yang menyatakan Nabi Muhammad anak Tuhan. Nabi Muhammad adalah sebagai Tuhan. Jangan. Da'mat da'adhun Nasara fi nabiyihimi wahkum bimashita madhan fi wahtakimi. Tinggalkan apa yang diaku-aku oleh orang Nasoro terhadap Nabi mereka. Tinggalkan, ojo diru. Tapi hukumi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala kemuliaan. Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun, karena memang keutamaan Rasulullah tidak ada batasnya, saudara. Fa yu'ribu anhu natiqun bi fami, tidak ada batasnya. Allah memuliakan, para nabi memuliakan, apa maning cangkem wong Pasuruan. Lo mulutnya orang Pasuruan diwara berlebihan kalau muji Nabi Muhammad. Cangkem wong Pasuruan malaikat itu lo selalu memuji Nabi Muhammad. Yusalluna 'alan Allah Rabbul Alamin muji Nabi Muhammad. Kok cangkem wong Pasuruan kono wara keterlaluan. Apa nilainya manusia ini kalau dibandingkan dengan pujiannya para nabi kepada Nabi Muhammad? Yang penting jangan kamu menyatakan beliau adalah anak Tuhan atau sebagai Tuhan. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung. Amin Allahumma. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Karena itu ayo kita maksimalkan yang singkat ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Nikmati. Nikmat Ramadan, subhanallah. Anda lihat bagaimana hadiah khatmul Quran. Senang hati kita hadir. Ya, padahal berjam-jam loh. Jangan yang tua-tua. Cili-cili itu ikut menikmati. Mereka bersemangat. Ada di masjid berjam-jam. Kita iktikaf di gini. Ganjarannya sapiro. Lek iktikaf di trotoar rantuk. Yang ada di dalam masjid Anda niat iktikaf, sapiro ganjaranmu. Subhanallah, apalagi dengan berzikir, apalagi di sini Anda dengan mendengarkan pengajian, luar biasa. Dan malam-malam akhir ini adalah malam-malam yang sakral, saudara. Malam-malam yang besar harapan menjadi malam Lailatul Qadar. Malam-malam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ada di asyrul awakhir, di puluhan terakhir. Bagian ganjil itu juga diisyaratkan oleh Nabi lebih diharapkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini penuh malaikat. Diperintah oleh Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jibril itu turun. Dulu itu Nabi malaikat Jibril itu turunnya karena membawa wahyu dari Allah. Tapi setelah wahyu terputus, malam Lailatul Qadar diperintahkan oleh Allah turun. Tanazzalul malaikatu warruh, yaitu Jibril. Bi'idzni rabbihim. Karena dapat perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa tugasnya malaikat turun dari langit ke bumi? Apa tugasnya malaikat Jibril? Bukan bawa wahyu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tugasnya adalah memberikan selamat kepada orang yang beriman, yang lagi beribadah kepada Allah. Kalau malam ini Lailatul Qadar, antuk selamat daripada malaikat kamu. Selamat, salam, salam, salam. Dan itu terjadi, saudara, salam daripada malaikat. Hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Karena itu, tinggal no yang tidak bagus. Ojo Jibril teko ketemu, kok nontok bal-balan. Jangan nanti Jibril datang, malaikat datang ketemu, ternyata kamu tadi itu dalam keadaan lupa kepada Allah. Jadi yang ibadah, sehingga para malaikat akan menyatakan salam, selamat kamu, hebat kamu, karena di malam yang mulia ini kamu jadikan ibadah kepada Allah. Ibnu Abbas itu beliau cenderung bahwa malam Lailatul Qadar malam 27 Ramadan. Malam Lailatul Qadar malam 27 Ramadan. Lho apa ana dalile? Bukan ijtihad. Itu karena pendapat. Pendapat itu harus dihargai. Orang sekarang kadang-kadang enggak oleh pendapat. Enggak bisa. Harus mengikuti Al-Quran dan Hadis. Pendapat itu juga mengikuti Al-Quran dan Hadis. Kalau begitu salah kabeh sahabat yang berpendapat. Lihat loh. Keliru orang begitu itu. Jadi ilmu ini sakotak. Padahal ilmu itu laut. kelewatan. Moco kitab papat, tapi mau menghapus menghapuskan empat kitab. Empat ribu kitab. Ilmu ini sakota. Istihad bagi orang yang layak itu adalah boleh. Itu adalah boleh. Karena itu belajar maneng. Belajar lagi. Tak tepat kalau begitu tuh. Ibn Abbas tidak mengambil dari ayat atau hadis, cuma istihad. Ibn Abbas berpendapat. Apa dasar pendapatnya Ibn Abbas? Quran ini hudan linnas ya, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan, dan juga menerangkan tentang petunjuk yang global, ada perinciannya. Loh, Ibn Abbas itu menilai Al-Qur'an 30 juz itu Lailatul Qadar cuma disebut 3 kali. Ada di ayat yang lain Lailatim Mubarakatin. Tapi disebut Lailatul Qadar cuma 3 kali dalam 30 juz. Dan itu dalam satu surat. Dole ono maneng pendeleng ono sampai melotot kon. Insyaallah ndak dapat Lailatul Qadar kecuali di ayat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ini yang pertama. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ini yang kedua. Lailatul Qadri. Ini yang ketiga. Khairu min alfi syahr. Singliane dole ono. Ono. Tiga kali disebut dalam Al-Qur'an Lailatul Qadar. Kalau dihitung hurufnya Lailatul Qadar itu 9. Lailatul Lam ya lam ta 4. Al-Qadri alif lam qaf dal ra 5. 4 tambah 5 9. 4 tambah 5 9. 9 huruf Lailatul Qadar disebutkan 3 kali. Kalau dikalikan berapa? 27. Berarti itu isyarat Lailatul Qadar malam atau hari 27. Ini namanya pendapat istihad. Karena itu menurut Ibn Abbas malam ini Lailatul Qadar, ayo kita semangat. Yang punya hajat, kepingin doakan anaknya, tangi ya kon, tungakno anakmu. Yang punya hajat, kepingin makmur dunianya, tangi ya. Yang punya hajat, pingin dapat jodoh yang baik, tangi ya. Yang punya hajat, pingin sehat walafiat, tangi ya. Ojo kon turu tok. Dan saatnya alhamdulillah kita banyak baca doa tadi ada di sini komplit tunggu nih. Wah, komplit doanya. Kalau kita makan bahas doa-doa yang kita baca dowo. Doa yang terakhir dibaca apa? Ya Allah bina naltaqi indal habibin nabi. Ya Allah, jadikan kami semuanya ini orang yang bisa bertemu nanti dengan Rasulullah. Narid li haudin Nabi Allah ma'al waridin. Kami datang ya Allah nanti ke telaganya Nabi Muhammad Al-Kautsar bersama orang-orang yang mau mengambil air untuk meminum daripada telaga Kautsar. Ma'ambiya ikajma'in ibadikas salihin. Datang ke telaga itu bersama para nabi dan hamba-hambamu yang soleh. Fi zumrat Ahmad Muhammad Sayyidil Mursalin. Dalam kelompok besar yang dipimpin Ahmad Muhammad, pemimpin para rasul. Tunggu itu, tutup laku, gini-gini, doai. Ya Rabbana arhamna wala tu'adzibna, ya Allah, rahmati kami, jangan engkau siksa kami. Wa minka garribna wa la tuba'idna. Darimu ya Allah, dekatkan kami. Artinya dekatkan dengan rahmatmu, anugerahmu. Jangan engkau jauhkan kami ya Allah. Inna tawassalna bijai sayyidnya. Kami memohon kepadamu dengan bertawassul dengan junjungan kami. Muhammadil Hadi alaihi salaina. Yaitu Nabi Muhammad yang selalu kita haturkan salawat kepada beliau. Indah semuanya. Karena itu mudah-mudahan Allah terima semua doa kita. Amin. Allahumma.